Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Bahdatul Qulubul Abrar wa Quratul Uyun Akhyar Bisyarhi Jawamil Akhyar Akhbar. Pada waktu yang lalu kita sampai hadis yang ke-11, yaitu tentang kebaikan ketika memahami agama, yaitu merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba ia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang dia tidak mengerti agamanya, terutama dalam perkara-perkara yang wajib atas dirinya dan juga perkara-perkara yang lain tentang agama ini, ketika dia tidak paham, menunjukkan iya, Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Artinya tanda-tanda orang ini akan binasa, menunjukkan bahwasannya pemahaman agama anugerah dari Allah. Seseorang bisa memahami, mempunyai hati yang tulus bersih, bisa memahami permasalahan din, iya, adalah anugerah dari Allah. Maka di sana dalam hadis, iya, pemahaman orang yang bisa paham agama adalah merupakan tanda-tanda Allah memberikan kebaikan kepadanya. Ia senang ta'lim, belajar, bukan sekedar hanya belajar, bukan sekedar hadir di majelis, tetapi Allah berikan al-fahm, paham, pemahaman tentang agama, sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Allah selamatkan dia dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Allah tunjukkan kepada jalannya. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus dijaga oleh seorang hamba. Selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis ke-12. Qala rahimahullah ay al-allama al-syikh Abdurrahman Nasir al-Siqdi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada. Walakin kul qadar Allahu wa ma syaa fa'al fa innal law tuftah amalu syaitan. Rahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun. Seorang yang beriman kuat itu lebih baik. Wahabu ilallah minal mu'minin da'if. Dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya al-allamah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, al-mu'minul qawi maksudnya qawi fi imanihi, yaitu orang beriman yang kuat, maksudnya adalah imannya kuat. Orang yang imannya kuat, bukan badannya, bukan kekuatannya. Dari mana? Karena dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati qawi itu apa? Al-mu'min. Orang yang beriman. Maksudnya yang kuat imannya. Karena disifati dengan kata al-qawi. Iya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya kekuatan iman itu lebih baik. Orang yang beriman tapi kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang beriman yang lemah imannya. Wa fi kulli khairin, dan masing-masing ada kebaikannya. Seorang yang dia kecil dipandang oleh orang secara fisik lemah, atau yang sudah tua dipandang oleh orang lemah, tidak punya kekuatan tenaga, tetapi dengan keimanan yang tinggi pada mereka akan membuat kuat, dan itu terbukti dari kalangan para sahabat, bahkan para a'immah ulama hingga hari ini. Kita kasih contoh saja, seperti pernah dikisahkan Syekh Al-Allamah Nashruddin Al-Albani rahimahullah, ketika umur beliau telah berumur 60 tahun, beliau sering membaca kitab-kitab yang ada di atas dengan tangga. Beliau berdiri berjam-jam baca kitab Kutubul Hadis. Bayangkan. Yang orang anak muda secara fisik terlihat kuat, belum tentu bisa melakukan hal itu. Ini nih diantaranya. Kuat. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah. Jangan antum kira bahwasanya Syekh Muqbil katanya besar. Bukan, kecil Syekh Muqbil itu. Tapi kuat. Ini menunjukkan orang-orang yang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau maknanya jasad tubuh, betapa banyak orang yang dia kuat, mempunyai kekuatan, justru kekuatannya itu ia pergunakan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan yang dimaksud mukmin qawi adalah keimanannya. Dan tentunya kalau ia mempunyai tubuh yang kuat, jasad yang kuat, punya kekuatan, itu lebih-lebih lagi lebih afdal. Tidak menafikan dari jasadnya. Wa fi kulli khairin, dan masing-masingnya mukmin yang qawi dan mukmin yang dhaif ada kebaikan padanya. Artinya seorang mukmin yang taif juga punya kebaikan, tetapi lebih baik mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepada engkau. Wasta'in billah wala ta'jiz, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law, jika engkau tertimpa sesuatu dari musibah, maka jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kada kana kada wa kada, kalau seandainya aku melakukan ini pasti demikian, iya akan terjadi seperti ini seperti ini. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'al, akan tetapi katakanlah itu sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Kenapa? Fa inna law, karena sesungguhnya ucapan law, seandainya seandainya, tuftah amalus syaitan, membuka amalan syaitan, yaitu syaitan memberikan waswasah, nah membisik-bisiki dengan bisikan-bisikan kepada seseorang yang mengatakan seandainya demikian, seandainya demikian. Dijelaskan oleh hadis ini oleh beliau Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nashir Syi'li rahimahullah. Hadzal hadis ista'mala 'ala usulin 'azimatin kalimatin jami'ah. Hadis ini mencakup prinsip-prinsip dan pokok-pokok agama yang agung. Ya, kalimatnya, kata-katanya jami'ah, mengumpulkan, dan itulah sifat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat tapi padat maknanya. Hadis ini singkat tetapi ya sangat luas dan sangat padat maknanya. Jami'ah, mengumpulkan faedah-faedah yang sangat banyak. Disebutkan oleh beliau faminha, di antaranya di dalam hadis ini itsbatul mahabbah sifatun lillah, menetapkan adanya sifat mahabbah, Allah Subhanahu wa taala mencintai. Iya, tentunya mencintai hamba-hambanya melakukan ketaatan. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang yuqatilu fisabilih, yang berperang di jalan di jalannya. Wa annaha muta'alliqatin bimahbubatihi wa biman qama biha. Dan sifat kecintaan Allah ini terkait dengan apa yang Allah cintai. Iya, perkara-perkara yang Allah cintai. Apa itu? Di antaranya ibadah. Apa ibadah pengertian? Ismun jami' likulli, ayo murojaah. Ismun jami' likulli, apa? Lanjutkan. Kok lupa. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al zahiran wal batin. Ya, ibadah itu apa? Sebuah nama yang mengumpulkan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir maupun batin. Ini diantaranya. Iya, perkara yang Allah cintai, syariat ini. Nah, ketaatan ini. Wa biman qama biha, dan juga terkait dengan orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah cintai tadi. Allah mencintai Ya, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ucapan-ucapan yang Allah cintai. Dan terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu yang Allah cintai tadi. Wa dalla ala annaha tata'allaq bi iradatihi wa masyiatihi. Dan menunjukkan kecintaan itu terkait dengan kehendak dan kehendak Allah, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak seperti orang-orang yang menolak sifat Allah, yang mereka pertama kali mereka lakukan tasyabbuh sifatillah bisifatil makhluk. Orang-orang yang menolak pasti jatuh kepada mutasyabih, tasyabbuh, orang-orang yang menyerupai, musyabihah, bukannya mutasyabih, musyabihah, yang sifati menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian mereka tolak. Iya. Menggambarkan sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk. Seperti mereka menolak sifat Allah mahabbah. Kenapa? Yang namanya cinta itu kata mereka iya, timbul dari syauq, kerinduan. Kemudian berbau dengan perasaan. Kemudian menghilangkan akal pikiran. Ya itu makhluk, bukannya Allah. Mafhum. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Nah, maka batil cara pandang dan berpikir mereka dalam masalah sifat Allah. Adapun ahlu sunnah seperti yang dijelaskan oleh beliau, sifat mahabbah terkait yang Allah cintai, perkara-perkara yang Allah cintai, dan orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah cintai tadi. Dan ini terkait dengan apa? Iradah dan masyiah Allah. Allah berkehendak kapanpun Allah dan waktunya kapan dan apa yang Allah kehendaki, itu hak Allah. Nah, dan kecintaan Allah tidak seperti makhluk, seperti iya yang digambarkan oleh orang-orang yang menolak sifat Allah. Wa aidan tatafadal fa mahabbatuhu lil mu'min qawi a'dham min mahabbati lil mu'min dha'if. Dan demikian pula kecintaan Allah itu bertingkat, artinya ya berbeda-beda kecintaan Allah terhadap satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Maka kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang qawi, yang kuat, itu a'zam, besar cintanya Allah kepada mereka yang mempunyai keimanan yang kuat dibandingkan kecintaan terhadap seorang mukmin yang lemah. Nah, wa dalla al hadis ala anna al iman yashmulu al aqaid al qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan menunjukkan bahwasannya hadis tersebut, bahwasanya keimanan mencakup keyakinan-keyakinan hati, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seperti pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang dengan ibarat ungkapan amalun wa qaulun. Iya, amalul qalbi wa amalul jawari wa qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ada yang mengatakan iman itu adalah iya, meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Semuanya sama pada hakikatnya, yaitu mencakup keyakinan-keyakinan hati, ucapan-ucapan, dan juga perbuatan-perbuatan. Wa innal imana bi'un wa sab'una syu'bah. Alaha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha'anit tariq wal haya'u syubatun minhu ay minal iman. Dan ini adalah isyarat dari beliau dari hadis indal muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya iman itu 70 lebih, ya 70 cabang lebih. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, dan yang paling terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, itu termasuk cabang dari keimanan. Siapa yang paham dari makna hadis ini, bahwasannya iman itu aqaidul qalbiyah, amalan hati, ucapan dan perbuatan. Siapa yang paham? Mana dari petikan atau makna hadis? Disebutkan bahwasannya a'laha qaul, berarti ini iman, aqwal, ucapan. Yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu pertama apa? Qaul, aqwal. Dan juga di sana termasuk apa? Al-i'tiqad. Karena mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan, tetapi harus adanya keyakinan di dalam hati, seperti yang antum pelajari di dalam syarat-syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa atnaha imatatul adha'ani tariq, yang paling terendahnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Af'al, perbuatan-perbuatan. Ini paling terendahnya dari keimanan itu adalah perbuatan menyingkirkan adza, gangguan dari jalan. Wal haya subatun minhu. Haya termasuk af'alul qulub, amalan hati. Nah, jadi lengkap. Iya, bahwasanya seperti yang beliau katakan, iman mencakup akidah, keyakinan, amalan hati, dan juga ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa hadhi syu'ab allati tarji'u ila al-a'mal batinah wa zahirah kulluha minal iman. Dan cabang-cabang keimanan ini kembali kepada amalan-amalan batin. Apa tadi? Amalan batin mana? Al apa tadi? Perhatian gak nih? Apa ngantuk? Apa tadi? Amalan hati apa tadi? Al apa? Al haya, iya, malu. Nah, kemudian juga wadzahirah, amalan-amalan zahirah. Yang mana tadi dalam hari tadi? Iya, imatatul adha'an tariq. Dan banyak disebutkan dalam hadis yang paling rendahnya. Nah, semuanya termasuk iman. Wa man qama biha haqqul qiyam wa kammala nafsahu bil ilmin nafi' wal amal salih wa kammala ghairahu bitawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri fa huwa mu'min qawi alladhi haza a'la maratibil iman. Kata beliau, maka barang siapa yang ia melakukan bihak, yaitu pada cabang-cabang keimanan tadi yang berupa amalan zahir dan amalan batin, dengan sebenar-benarnya dia melakukannya, melaksanakannya, kemudian dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, dan menyempurnakan dirinya dengan amalan saleh, juga dia menyempurnakan yang lainnya selain dirinya, dengan dia memberikan wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat dengan hak, yaitu dakwah, mengajak yang lainnya untuk seperti dirinya. Nah, berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh dan menegakkan melaksanakan dari cabang-cabang keimanan ini, baik amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Wa tawasi bis sabr, dan juga saling mewasiati dengan kesabaran. Fa huwal mu'minul qawi, maka dialah seorang yang iman, orang yang beriman yang kuat, yang menempati kedudukan yang paling tertinggi dari keimanan. Berarti apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Lahab rahimahullah tentang empat perkara yang wajib kita pelajari, ternyata di sana merupakan tanda alamat ciri-ciri al-mu'minul qawi. Iya. Ya kan? Pertama apa? Dia berilmu, ilmu yang bermanfaat. Kemudian beramal soleh. Kemudian apa? Dia berdakwah, mengajak kepada yang lainnya. Setelah dia menyempurnakan dirinya, dia beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhi dari kesyirikan, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala bid'ah-bid'ah, dan juga dia mempelajarinya kemudian mengamalkannya, disempurnakan dirinya, kemudian dia ajak yang lainnya. Nah, dan juga saling menasihati dengan kesabaran. Itulah dia al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat, yang menduduki martabat yang tinggi di dalam keimanan. Wa man lam yasil ila hadil martabah fa huwal mu'minud da'if. Sedangkan orang yang tidak sampai kepada tingkatan ini, dia belajar tapi kadang-kadang, dia beramal soleh, ya dia semampunya aja. Nah, tapi kadang dia melalaikannya atau melakukannya tidak sempurna, tidak mengajak yang lainnya, tidak sabar. Wa huwal mu'minu dha'if, maka dia seorang mukmin yang dha'if. Wa hadza min adillatis salaf ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Dan ini adalah juga merupakan dalil salafus saleh yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Dari mana diambil? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman su'batun iman bid'un wa su'batun nam su'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Berarti kalau ada tingkatan iman yang di atas dan ada yang di bawah, menunjukkan bahwasannya yang namanya iman itu imat bertambah, imat berkurang. Kalau ada yang bertanya, bisa enggak iman itu habenagen, ngerti habenagen bahasa Belanda apa, diem begitu, kata orang Sunda cicing wae, diem begitu, stabil. Ada enggak iman seperti itu? Dikatakan oleh para ulama, kalau engkau tidak mendapati imanmu itu naik, berarti engkau sedang berkurang keimanannya. Iya. Jadi tidak ada yang stabil. Berarti kalau dia merasa dirinya ana imannya sedang-sedang aja, berarti antum sedang turun imannya. Iya. Harus dinaikin, ditingkatkan. Dengan apa? Dengan amalan soleh. Berarti kita telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi sehingga berkurang keimanannya tersebut. Nah, ini yaqinan ahli sunnah wal jamaah. Wa dzalika bi asbil ulumul iman, dan juga bertambah dan berkurangnya keimanan itu sesuai dengan ilmu iman wa ma'rifah wa bihasbi amali. Nah, ilmu tentang keimanan tersebut, tentang amalan-amalan zahirotari, tentang keyakinannya, dan juga pengetahuan tentang keimanan, dan sesuai dengan amalannya dia. Ya tadi, kalau dia banyak berilmu, kemudian dia melakukan, melaksanakan, mengamalkan ilmu yang telah dia dapat, berarti dia terus menaik, meningkat keimanannya. Demikian. Iya, dan juga kita ingat dalam sebuah hadis yang sahih bahwasannya seorang atau tidak akan bergerak la yazalul qadamal abdi ya idda rabbi, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang lima perkara. Di antaranya apa? Di antaranya enam, amalan apa yang sudah dilakukan, diamalkan dari ilmu yang sudah dia dapati, yang dia ketahui. Nah, ini agar kita sadar bahwasanya ilmu yang kita pelajari juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah sudah diamalkan atau belum. Nah, وهذا الأصل قد دل على الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. Dan pokok ini sungguh telah, atau prinsip ini, pokok ini sungguh ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah pada tempat yang banyak, yang menunjukkan bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian beliau menjelaskan tentang faedah yang berikutnya, yaitu walamma fadalan nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal mu'min qawihim wa dha'ifihim khashiya man tawahhama qadhu fi mafdul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan di antara seorang mukmin yang kuat, kuatnya di antara mereka dan lemahnya di antara mereka, khawatir ada orang yang salah paham atau waham, terkesan bahwasannya berarti Rasulullah mencela yang mafdul, artinya yang di bawah yang utama. Seperti di sini Rasulullah ketika menjelaskan bahwasannya seorang mukmin qawi lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang dhaif, terkesan berarti mukmin dhaif enggak utama. Begitu kan? Secara zahirnya terkesan. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa fi kullin khairin. Untuk menghilangkan waham tadi, terkesat bahwasannya Rasulullah menghilangkan keutamaan dari seorang mukmin yang dhaif, disebutkan pada hadis tadi wa fi kulli khair, dan masing-masingnya ada kebaikan. Berarti mukmin qawi ada kebaikan, mukmin dhaif ada kebaikan. Tapi yang lebih utama mana? Mukminun qawi. Begitu. Ini namanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Salim rahimahullah, bentuk balaghiyah, ilmu balaghah, yaitu dalam rangka ihtiraz, menjaga menjaga al-wahm, terkesan di dalam siap konteks jumlah untuk tidak mengesankan waham pada yang satu. Seperti tadi, terkesan mukmin dhaif enggak ada kebaikannya, begitu kan? Maka dikatakan oleh Rasulullah wa fi kullin khairin, masing-masing punya kebaikan. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa fi hadza ihtiraj faidatun nafisah. Maka di dalam ihtiraj ini menjaga ya, agar tidak terjadi waham, terkesan salah memahami dalam hadis ini, sehingga dinafikan, ditiadakan keutamaan dari mukmin yang dhaif, adanya faedah yang sangat berharga. Wahia yaitu duhur jam berapa? Berapa? 53. Sebentar lagi ya. Nah, panjang pembahasannya ini. Wahia yaitu anna 'alaman fadala bainal afkhas awil ajnas awil a'mal an yadhkura wajhu tafdil wa wajhu tafdil wa yahtariz bi dhikril fadl mustarik bainal fadil wal mafdul. Yaitu bahwasanya ketika seseorang menyebutkan keutamaan antara dua, antara orang per orang atau antara jenis yang jenis atau amalan-amalan, hendaknya dia menyebutkan ke sisi keutamaan ya, dan sisi mafdul, kemudian menjaga menyebutkan keutamaan yang bergabung di antara yang utama tadi dan yang di bawah keutamaannya. Ya, madu itu lebih baik misalnya dibandingkan ini. Masing-masing, tapi semuanya baik. Iya, tapi yang lebih baik ini. Begitu. Itu maksudnya, itu namanya bentuk uslub di dalam bahasa. Dan itu faedahnya sangat besar. Li'alla agar tidak ada ya taruqul qadah ilal mafdul. Iya. Agar tidak ada celaan terhadap yang di bawah keutamaannya. Wa kadzalika fil janibil akhar. Demikian pula dari sisi yang lainnya. Idza dzukirat maratibu syarr wal asrar wa dzikrut tafawut bainahuma fayanbaghi ba'da dzalika ayadzkurul qadr al mushtarik bainahuma min asbabil khair aw syarr. Demikian pula ketika dari sisi yang lain, yaitu ketika menyebutkan tingkatan-tingkatan kejelekan. Ini jelek, ini jelek, tapi ini paling jelek. Seperti semua dosa besar jelek dan yang paling jelek syirik, yaitu perbuatan syirik. Begitu misalnya. Iya. Semuanya jelek. Seperti apa? Ucapan a'immah ini dia. Ketika mengatakan aku lebih senang kau berjalan dengan orang yang mabuk dibandingkan kau berjalan dengan orang yang ada padanya bid'ah, atau ahlu, dengan berjalan dengan ahlu bid'ah. Apakah mabuk itu baik? Tidak. Sama-sama jelek. Tapi lebih jelek engkau bergaul dengan orang yang dia mubtadi. Begitu maksudnya. Ini dia pelajaran yang penting yang harus kita pelajari, dan itu ternyata banyak. Nah, iya. Kemudian menyebutkan perbedaannya di antara keduanya, maka harus setelah itu dia menyebutkan kadar yang bergabung ikut serta di antara keduanya dari sebab-sebab kebaikan atau kejelekan. Wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat tentang ketika Nabi apa? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman memutuskan satu perkara. Di sana disebutkan masing-masingnya kami beri ilmu keutamaan kepada keduanya. Wa fil hadis, dan sedangkan di dalam hadis ini pula faedah berikutnya, anal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillah wal qiyami bidinihi. Bahwasanya orang-orang beriman berbeda-beda tingkatan kebaikannya dan berbeda-beda kecintaan Allah kepadanya, dan juga berbeda-beda pelaksanaannya terhadap agamanya. Wa anna fi dzalika darajat, Dan sesungguhnya mereka memiliki tingkatan-tingkatan, wali kulli darajatum mimma amilu, dan masing-masingnya mereka memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa yajma'un thalathatul aqsam, dan terkumpul mereka ada tiga bagian. Sabiquna ilal khairat, ini yang pertama, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Wahum alladzina qamu bil wajibat wal mustahabat wa tarakum muharramat wa makruhat wa fudulul mubahat fa kamalu ma basharuhu minal amal. Siapa mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, juga melakukan yang mustahab-mustahab, juga meninggalkan yang haram, dan juga meninggalkan yang makruh. Iya. Dan tidak mementingkan perkara yang mubah. Ini tingkatan yang pertama. Dan mereka menyempurnakan ma basyaruhu minal amal, dengan bersegera melakukan amalan-amalan. Wa tasafu bi jami sifatil kamal, dan mereka mensifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini yang ke pertama. Yang kedua, summal muqtasidun, yang tengah-tengah muqtasid. Siapa mereka? Alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat wa tarkil mahdhurat, yaitu orang-orang yang hanya mencukupkan dengan melaksanakan yang wajib-wajib, juga kemudian meninggalkan yang haram-haram. Itu pasti. Di sini apa yang hilang? Apa yang hilang? Tidak melakukan yang mustahab-mustahab. Masih mementingkan yang mubah. Nah, kadang melakukan yang makruh. Yang terakhir, humadzalimu li anfusim, yang mereka menzalimi diri-diri mereka. Alladzina khalatu amalan salihan wa akhar sayian. Orang-orang yang bercampur amalannya, kadang dia beramal dengan amalan-amalan kebaikan, di satu sisi juga dia beramal dengan amalan kejelekan. Nah, demikian. Berarti ada tiga. Siapa mereka? Sabiquna ilal khairat, kemudian muqtasid, dan juga orang-orang yang mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, faedah tentang hadis ini. Tafadhalu barakakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.